Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, muslimin muslimat, wafakan ya Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengan nikmat-Nya semata Allah kumpulkan kita dalam majlis ini dalam keadaan kebaikan agama kita, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal-amal ibadah kita dalam keadaan baik dunia kita, kesehatan kita, kekuatan kita, rezeki kita melimpah. Alhamdulillah. Semuanya hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, usaha kita, tetapi murni karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang menambah dekat kepada-Nya, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu dan amal, sehingga bisa ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan, istiqomah di atasnya sampai Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan baca kitab karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Nida'un ilal murabbiyin wal murabbiyat fi tarbiyatil banin wal banat. Masih dalam adab-adab Islam, kita masuk yang ke 9. 10. 9 sudah. 10. Adab iyadatil marid. Adab membesuk saudara yang sakit. Termasuk di antara hakul muslim alal muslim adalah iyadatil marid, menjenguk saudara yang sakit. Maka itu merupakan amalan sunnah yang menjadi hak saudara kita, dan pengamalannya pun kita memperhatikan adab-adabnya. Qala rahimahullah, laqad raghabal islamu fi iyadatil marid. Sungguh Islam telah mentaragib, menghasung agar kaum muslimin menjenguk saudara yang sakit. Hasungan yang kuat. Walaziyama idza kanal maridu qariban aw jaron. Lebih-lebih jika yang sakit itu adalah masih karib kerabat, masih ada hubungan nasab kekerabatan atau tetangga dekat, maka lebih ditekankan lagi. Karena hubungan dekat kita dengan mereka ini menuntut untuk kita lebih memberi perhatian kepada mereka. Saudara dekat, karib kerabat, punya hak kekerabatan dan punya hak sebagai tetangga. Demikian pula hak sebagai sesama muslim. Punya 3 hak. Kalau dia hanya tetangga muslim, punya hak sebagai sesama muslim, punya hak sebagai tetangga. Kalau dia seorang tetangga yang non-muslim, hanya punya hak sebagai tetangga. Tapi tidak masuk dalam kalimat hakul muslim alal muslim. Cuma kalau dia non-muslim, hanya ada anjuran, ada hasungan, kalau ada harapan kemaslahatan dengan menjenguk seorang non-muslim, bisa dibujuk kepada Islam, bisa diarahkan kepada kebaikan misalnya, atau bisa diharapkan biasanya dia menyakiti kaum muslimin kalau dijenguk, kemudian lain waktu diharapkan mereda gangguannya, juga membujuk hatinya. Yang demikian tidak mengapa. Yang jelas dia sebagai tetangga punya hak-hak tetangga. Fa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adam, manitu falam ta'utni. Dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata di hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kalimat aku sakit, Allah yang mengatakan, tentunya tidak difahami bahwa Allah adalah memiliki sifat sakit. Maksudnya Allah dari sifat sakit. Karena sifat sakit adalah sifat kelemahan, sifat cacat. Yang Maha Suci Allah dari sifat semacam ini. Maka tentunya kita akan melihat bagaimana penjelasan Allah. Aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku. Qala ya Rabbi, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Maka sang hamba mengatakan, wahai Rabb kami, bagaimana kami menjenguk kamu, sedangkan kamu adalah Rabbul alamin. Rabb semesta alam. Yang enggak pernah punya rasa sakit, enggak pernah mengalami sakit. Suci dari sifat sakit. Bagaimana aku menjenguk kamu? Qala ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajattani indahu. Bukankah kamu tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit, tapi kamu tidak menjenguknya? Padahal kalau saja kamu tahu, padahal kalau kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku berada di sisinya. Di sini yang dimaksud aku sakit, jenguklah. Artinya bahwa hamba Allah sakit diperintah kita menjenguk hamba tersebut, hamba Allah SWT. Yani perkataan Allah dalam hadis qudsi ini menganjurkan agar kita saling menjenguk antara satu dengan yang lain ketika ada yang sakit. Dan itu termasuk di antara hakul muslim, halal muslimi, khamsun atau situn. Lima, atau dalam hadis yang ada enam. Yang pertama, iyatul marid, wa tasmutul atis, wa radus salam, mengatakan jenazahnya, itibaul jenais. Maka salah satu di antara hak saudara kita adalah menjenguk orang yang sakit. Salah satu sahabat ditanya, siapa yang pada hari ini, melakukan itu. Di antara jalan Rasulullah, siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit. Semua amalan ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang melakukan, ternyata yang menjawab semuanya Abu Bakar. Sedekah ya Abu Bakar. Menjenguk yang sakit juga Abu Bakar. Melakukan ini dan itu juga Abu Bakar. Maka Abu Bakar seorang yang mendapatkan janji Allah surga, hal yang sewajarnya. Hal yang tak seorang pun bisa mengingkarinya. Karena amalannya luar biasa. Dan menjenguk yang sakit memiliki faedah bagi yang sakit maupun yang menjenguk. Yang sakit melakukan faedah. Yang pertama, senang sehingga meringankan beban sakitnya. Dapat faedah. Yang kedua, mendapatkan doa saudaranya. Didoakan semoga cepat sembuh. La ba'sa tahur, insyaallah tidak mengapa. Insyaallah pensuci dosa sakitmu itu. Doa-doa yang membuat hati itu tenteram. Karena doa seorang muslim buat sudah menenteramkan hati. Fa inna salataka sakarun lahum. Rasul diperintah mendoakan seseorang yang membayar zakat. Kemudian kata Allah, fa inna salataka sakarun lahum. Doamu untuknya menjadi ketenangan baginya, ketentraman baginya. Ada faedah bagi yang didoakan. Dan juga dalam rangka mengingatkan kepada kesabaran, pengamalan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perintah untuk sabar menghadapi ujian dan agar mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Maupun banyak faedah yang lain yang dapat oleh orang yang dijenguk. Adapun faedah bagi orang yang menjenguk, maka dia pertama jelas mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang dijanjikan pahala yang besar. Yang kedua, yang menjenguk pun mendapatkan pelajaran, ingat nikmat sehat dan juga bersabar kalau mendapati kondisi sakit. Ketika mendapati saudaranya dalam keadaan tergeletak, lemah, dia merasakan nikmat sehat, mensyukurinya. Juga doa yang dia panjatkan buat saudaranya, maka dia mendapatkan kebaikan. Karena tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya, maka dia akan mendapatkan doa yang semisal pula. Apalagi doa bidahril ghaib, doa ketika saudaranya itu enggak mengetahui kalau doakan. Maka banyak faedah dari Iyadatul Marid. Selain daripada terus memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah, maka banyak faedah yang lain yang kita dapatkan. Wa min adabi iyadatul marid, di antara adab-adab tata krama dalam menjenguk saudara yang sakit adalah yang pertama, antaku naziyaratu qasiratan, ndaklah menjenguk itu waktunya singkat saja, tidak berlama-lama. Hatta la tuz'ijal marid, sehingga tidak menyusahkan si sakit. Tidak membuat susah, terberatkan, dan sebagainya. Farubama kana fi hajatin ila rahatin aw naumin aw qada'i hajatin. Kadang si sakit ada kebutuhan untuk istirahat, tidur, buang hajat dan semisalnya. Ketika dia mau tidur, menyuruh pulang yang jenguk juga tidak bisa, tidak enak. Allah saja sampai menegur atau mengajari para sahabat, kalau diundang makan di rumah Rasul, jangan kemudian setelah itu lama-lama berbincang. Rasul tidak enak untuk menyuruh pulang kalian. Bukan dalam keadaan sakit, diundang makan. Kemudian setelah makan, jangan lama-lama berbincang-bincang. Menunjukkan bahwa ketika seseorang itu butuh waktu istirahat, butuh tidur, butuh hal-hal yang lain, kita tahu, maka segera kita undur diri, memberi peluang kepada saudara kita untuk memenuhi hajatnya. Illa idza kana ya'nus bika, kecuali kalau si sakit yang dijenguk itu sangat senang keberadaan kita di situ. Memang diharapkan kedatangannya. Kadang-kadang kita membuat dia senang, membuat dia bisa mengungkapkan atau menumpahkan isi hatinya yang bisa meringankan beban sakitnya dan sebagainya. Senang mendapatkan nasihat-nasihat dari kita. Sehingga ada pernah seorang dokter spesialis bedah punya sakit, enggak bisa tidur. Sakitnya cuma itu, enggak bisa tidur. Tapi dengan enggak bisa tidur itu, fisiknya menjadi berat karena enggak bisa istirahat. Berobat sampai pada tingkatan dokter yang profesor, tidak sembuh. Ketika sekedar dikasih anjuran dan nasihat-nasihat dan motivasi untuk benar itu yang saya butuhkan. Saya butuh dimotivasi, saya butuh ini dan itu dari nasihat-nasihat. Sehingga tidak putus asa dari sakitnya itu. Seorang dokter punya penyakit yang profesornya tidak bisa menyembuhkan. Ya, ini tidak bisa memberikan resep yang membuat sampai sembuh. Sampai seperti itu. Dan wallah alam merupakan hal yang penting untuk kita memperhatikan apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan orang yang kita jenguk itu. Di antara nasihat-nasihat atau mungkin cerita-cerita yang membangkitkan semangat dan sebagainya. Ini ketika dia ingin kita cerita, ingin kita berlama-lama di situ, yang demikian boleh. Tapi kalau dia jemu, maka segera undur diri. Yang kedua, alla tuksirul kalam indahu, jangan perbanyak bicara di sisinya. Jangan banyak bicara, banyak cerita dan ini dan itu kecuali ketika kondisinya tadi diperlukan. Wa ala tatluba minhu qisata maradih, dan jangan meminta dia untuk menceritakan kisah sakitnya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyesalan. Kemarin karena gini, karena gini, seandainya saya tidak gini. Nah, akhirnya timbul kalau saja. Fa'inalau tatahu amla syaitan. Ungkapan kalau saja begini tidak begitu. Membuka pintu syaitan. Membuka pintu untuk tidak ridho kepada takdir Allah SWT. Nah kan tidak usah minta si sakit untuk menceritakan kronologisnya bagaimana dan sebagainya. Tidak perlu. Yang ketiga, alla tadkhula ila qalbil tudkhila ila qalbil maridi al an tudkhila ila qalbil maridi al farha wasurur. Dalam memasukkan ke hati si sakit kesenangan dan kebahagiaan. Yani memberikan informasi atau hasungan-hasungan atau harapan-harapan yang membuat dia senang. Wa tazida fi amalihi bi syifa, dan menambah harapannya untuk sembuh. Tetangga saya juga habis sakit dan alhamdulillah di sini juga sembuh. Saudara saya habis sakit alhamdulillah sebentar kemudian juga sembuh. Nah, ini memberikan harapan-harapan kesembuhan. Wa nahu fi taqaddum, dan menyemin kepadanya bahwa dia itu kondisinya dalam kemajuan. Alhamdulillah sudah bagus ini daripada yang kemarin. Alhamdulillah sudah ada perkembangan dan sebagainya. Maka di antara hal-hal yang membuat senang, bahagia adalah bahwa ujian itu merupakan tanda cinta Allah. Innallaha idza ahabba qauman ittalah. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada suatu kaum, dia memberikan ujian. Maka disadarkan, ujian itu tanda cinta Allah. Kenapa? Karena Allah ingin meningkatkan derajatnya. Ingin mengangkat dia kepada derajat orang-orang yang sabirin. Ingin menggugurkan dosa-dosanya. Ini sesuatu yang membahagiakan. Sehingga dia tidak berkeluh kesah. Walaupun berat sakitnya. Membuat dia ridho, senang. Walaupun sakit. Bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena apa? Karena harapan pahala, harapan digugurkan dosa, harapan ditingkatkan derajatnya menyenangkan. Maupun hal-hal yang lain yang buat senang, yang itu perkara yang ma'ruf atau mubah. Yang keempat, anta qula lil marid la ba'sa 'alaika tahurun. Mengucapkan doa buat si sakit, la ba'sa 'alaika, tidak mengapa bagimu. Tidak ada apa-apa. Tahur, suci, yakni terhapus dosa-dosamu. Wa anta du'allahu bi syifa, dan hendaklah didoakan kesembuhan untuknya. Faqad qala Rasulullah sallam, man ada maridun lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab' marat as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayasfiyaka illa afahullah. Kata Rasulullah, siapa yang menjenguk orang yang sakit yang belum datang ajalnya, yakni takdirnya belum mati kan sakitnya itu, lalu dia mendoakan dengan kalimat ini 7 kali. As'allaha al-dim, Rabbal arsil azim. Saya mohon kepada Allah yang ma'agung, Rabb pemilik ars yang agung, ayas fiyaka, agar Allah menyembuhkanmu. Doa ini 7 kali. Ila afahullah, kecuali Allah memberikan afiyah kepadanya. Sehat afiat. Allah berikan kesembuhan kepadanya. Nah, maka doa-doa untuk saudara kita ini selain menyenangkan hatinya, juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT. Maupun doa yang lain. Allahumma rabban nas mutibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifan la yughadiru saqama. Wahai Rabb, pencipta manusia yang menginginkan kesedihan, isfi sembuhkanlah. Anta syafi, engkau lah sang penyembuh. Engkau yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Syifan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Doa yang demikian. Atau doa yang lain, semisal Allahumma ingzil Allahumma kama rahmataka fis sama faj'al rahmataka fil ardi ingzil rahmatan min indika wa sifat min sifatika ala hadzal wajhi. Ya Allah, sebagaimana rahmatmu di langit, jadikanlah rahmatmu di bumi. Turunkanlah rahmat dari rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu terhadap penyakitnya ini. Dan yang semisalnya, doa bisa untuk diri sendiri ketika sakit, bisa untuk mendoakan saudaranya, maupun yang lain. Maka bisa dibaca dalam kitab Tibbun Nabawi Al-Imam Ibnu Qayyim, yang saya ingat saya dibawakan doa-doa yang beberapa doa dalam kitab beliau tentang yakni doa yang warid dari Nabi SAW untuk saudara yang sakit. Dan juga diingatkan saudara kita untuk banyak berdoa. Maka doa-doa semacam ini penting untuk kita hafalkan. Penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita yang sakit, anak-anak sudah tahu bagaimana cara mendoakan orang tuanya. Dan sebagaimana kita tahu, doa anak orang tua termasuk mustajab. Kenapa? Karena dasarnya adalah rahmah yang tulus. Anak buat orang tua, ketulusannya tidak perlu dipertanyakan. Maka doanya mustajab. Penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian, adab yang ke-11 adalah adabun nazar, adab memandang. Idza ra'a imratan safiratan faghatti basaraka anha. Jika terlihat seorang wanita safirah yang terbuka, buka-bukaan, maka tundukkan pandanganmu darinya. Fa innal 'aina tazni. Karena sesungguhnya mata itu bisa berzina. Wa zinal ainaini an-nadhru ila ma haramallah. Zinanya mata adalah memandang kepada apa yang Allah haramkan. Memandang hal-hal yang Allah haramkan kaitannya dengan wanita yang bukan mahram. Dan sekarang pemandangan wanita yang terbuka ini bukan sekedar kita dapati di jalan-jalan atau di pasar-pasar. Tapi masuk dalam rumah-rumah kita. Di tangan-tangan kita. Yang kalau Allah tidak jaga kita, tidak selamatkan kita darinya, maka sebab kejelekan juga ada di tangan kita. Wajib kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan hal-hal semacam itu. Wajib kita menjaga diri, keluarga kita, anak-anak kita, dari memandang, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Rasulullah SAW yaqul, ya Ali, la tattabi'in nadratan nadrata, fa innal awwala laka wa laysa laka tsaniyah. Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan yang berikutnya. Karena sungguhnya yang pertama itu hakmu, bukan kesengajaan melihat sekali. Itu hakmu. Ya sudah, namanya melihat tanpa kesengajaan. Tapi jangan kemudian diikuti yang kedua, bukan hakmu yang kedua. Coba perhatikan. Seorang yang melihat wanita dengan penglihatan tanpa kesengajaan pertama kali, ini segera diperintahkan untuk mengalihkan pandangan. Karena kalau berlanjut kepada yang kedua, tidak hak. Haram. Dan Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya surah Al-Nur. Walam anna hadhin nadrah lan yufidaka ila hasratun wa nadamatun. Hasratan wa nadamatan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya pandangan ini, pandangan yang haram tadi, tidak memberi faedah kepada kita kecuali kecewa dan kecewa. Penyesalan. Kenapa? Karena kita melihat, kemudian timbul gejolak dan tidak bisa untuk menyalurkan, melampiaskan. Karena bukan hak kita. Hanya menimbulkan gejolak, menyakitkan hati. Penyesalan. Dan kadang menimbulkan berkurangnya rasa cinta kepada istri. Berkurangnya rasa senangnya kepada istrinya. Karena apa? Karena melihat yang di luar beda. Padahal sekiranya seorang itu tidak melihat yang lain, maka pandangannya hanya satu. Dan itulah yang terindah di matanya. Kalau tidak memandang yang lain. Maka dengan memandang kekecewaan dan penyesalan. Faidza kunta mutazawijan wa narzuta illa imra'atin ajmal min zaujatika fa inna nafsaka tataghayyaru ma'a zaujatika. Kata Syekh Jamil Zainu, kalau kamu orang sudah beristri, kamu melihat kepada wanita lain yang lebih cantik dari istrimu, maka akan berubah rasamu kepada istrimu. Turun rasamu kepada istrimu. Karena apa? Karena yang di luar lebih. Kenapa kok kurang yang di dalam? Mengurangi kenikmatan. Karena kenikmatan seorang suami bersama istrinya itu ketika dia bisa merasakan rasa cinta dulu sebelum kenikmatan badannya. Rasa cinta dengan hatinya akan mencapai pada puncak kenikmatan. Tetapi ketika tidak ada ini, maka ketertarikannya sudah berkurang lebih dahulu. Bagaimana akan bisa mencapai rasa atau puncak kenikmatan? Kalau awalannya adalah min. Awalannya min. Maka semaksimal apapun sudah ada pengurangan. Maka ketika seorang itu selamat dari mandang yang lain, sehingga tidak ada penurunan rasa kepada istri, yang dia dapat bersama istrinya akan mencapai puncak kenikmatan. Wa yusifukal hamu wan niza ma'uzajatika. Ketika sudah berkurang, berubah rasamu kepada istrimu, maka kamu akan tertimpa kesedihan, gundah, gundah gulana. Kenapa tidak seperti dia? Kenapa kayak gini? Dan sebagainya. Berkurangnya perasaan. Dan terjadi nizak. Akhirnya perselisihan bersama istri. Ada perselisihan. Timbul benih-benih. Kurang puas dengan istrinya. Awalnya kurang sedikit-sedikit. Kemudian timbul benih-benih. Merasa tidak puas dengan istrinya. Tidak cukup dengan istrinya. Akibat dari memandang. Waqad kunta qabla nadar masrurun wa radiyan bi zawjatika. Padahal sebelum kamu memandang yang lain, maka kamu sangat senang kepada istrimu, sangat cinta kepada istrimu. Istrimu di pandangan matamu itu sesuatu yang terbaik, yang paling indah sebelum memandang yang lain. Tetapi ketika sudah memandang yang lain, berubah. Wa idza kunta azaban, itu tadi kalau kamu sudah beristri. Tapi kalau kamu masih seorang yang bujang, fa inna nazaraka ilal maratil ajnabiyah qad yuhariku fi nafsika syahwah. Pandanganmu kepada wanita yang bukan mahrammu, bukan milikmu, maka itu akan menggerakkan nafsu syahwatmu. Menggerakkan jelas. Terangsang dan semisalnya, istilah bahasa Jawanya. Terusik syahwatnya. Warubama sakoka syaiton ila irtikabil fahisyah. Acap kali syaitan menggiringmu, mengarahkanmu untuk berbuat fahisyah. Acap kali. Mengarahkan ke sana. Fahisyah. Entah dengan membayang-bayangkan terus, kemudian melakukan hal yang tidak pantas, walaupun sendirian. Apalagi sampai kepada wanita, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan sebagainya. Awal mulanya dari memandang. Lidzalika amrullah ta'ala al-mu'minin. Karena itu Allah ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin. Yang dituju orang-orang mukmin perintah ini. Orang yang punya iman. Yang Allah sebut mukmin itu orang-orang yang keimanannya itu mencapai tingkat layak dikatakan mukminin, bukan sekedar muslimin. Walaupun mukminin kadang dengan muslimin itu identik, tetapi dalam suatu keadaan mukminin itu disebut dengan mukmin itu ketika mencapai tingkatan yang layak dikatakan mukmin. Bahkan Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah Al-Iman, Kitabul Iman, mengatakan kata al-mu'min dalam Al-Quran itu hanyalah untuk orang-orang yang mencapai tingkat kesempurnaan iman. Kata mu'min dalam Al-Quran hanyalah untuk orang-orang mencapai kesempurnaan iman. Di sini Allah menegur atau mengatakan kepada orang mukmin, kulil mukminin, katakan kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dua perintah yang saling berkonsekuensi, atau yang satu berkonsekuensi dengan yang kedua. Perintah pertama menundukkan pandangan. Perintah yang pertama menundukkan pandangan, yang kedua agar menjaga kemaluan. Karena ada hubungannya. Kalau yang pertama itu terlaksana, yang kedua bisa terlaksana. Bi'idnillah. Tapi kalau yang pertama enggak terlaksana, yang kedua terancam. Menjaga kemaluan bisa gagal. Kalau gagal menjaga pandangan. Wa yahfadzu furujahum, akan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian lebih suci bagi mereka. Menjaga pandangan lebih suci. Lebih bersih hati kita dari syahwat kepada yang haram. Lebih bersih hati kita dari cinta-cinta yang tidak membahagiakan. Dan terkotori hati kita oleh syahwat yang mengurangi kebahagiaan cinta. Mengurangi rasa cinta kepada istri. Sehingga kebahagiaan berkurang bersama istrinya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah khabir. Khabir, maha mengetahui. Seingat saya Syekh Sa'di menjelaskan bahwa kata khabir itu maha mengetahui segala sesuatu, tapi lebih terkhusus pada perkara yang sifatnya tersembunyi. Terkhusus pada perkara yang sifatnya tersembunyi. Khabirum bima yasnaun. Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Yani hal-hal yang enggak dilihat orang. Allah maha tahu. walaupun orang enggak melihat, tersembunyi. Maka perintah kepada orang-orang mukmin, orang mukmin saja diperintah yang demikian. Yang Allah sebut mukmin dalam Al-Qur'an, Allah perintah demikian. Lalu apa kiranya kalau mereka orang yang tidak layak mendapatkan derajat iman, tapi hanya sekedar muslim, derajat di bawah mukmin. Tentunya mereka lebih dikhawatirkan kalau sampai tidak menjaga pandangannya. Sedangkan para sahabat kepada para istri Rasulullah yang sangat disegani, sangat dihormati Rasulullah, pun diperintahkan untuk berbicara dari balik tabir. Tidak bisa langsung memandang. Padahal mereka sahabat. Padahal mereka istri Rasulullah. Dan Allah mengatakan, "Dzalika azka atau adharu li qulubikum wa li qulubihinna." Itu lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka, para istri Rasulullah. Padahal mereka orang-orang suci. Orang-orang yang enggak pernah tergambarkan dalam benak kita. Mereka itu berkeinginan kepada sesuatu yang tidak Allah izinkan. Enggak pernah terpetik dalam benak kita. Mereka orang berkeinginan semacam itu. Tetapi Allah menjadikan mereka sebagai teladan bahwa orang yang demikian tingkatannya tetap diperintah menjaga diri dari sebab-sebab kejelekan. Lalu apa kiranya kalau orang semacam kita? Maka wajib kita menjaga diri dari pandangan-pandangan yang bisa merusak hati kita. Wa qala Rasulullah SAW, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada fitnahnya kaum wanita. Fitnah kaum wanita yang telah menghancurkan berbagai kaum. Umatmu terdahulu hancur karena wanita. Dan umat ini Rasul mengkhawatirkan juga hancurnya lewat kaum wanita. Dan ini yang difahami oleh musuh-musuh Islam. Maka alangkah giatnya mereka itu mempropagandakan dagangan-dagangan mereka untuk buka-bukaan. Karena mereka tahu, dengan kaum muslimah ini keluar rumah buka-bukaan, maka kaum muslimin hancur. Diserang dari si ini, dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Maka waspadailah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita berusaha menghancurkan kita itu dari segala arah. Termasuk yang paling besar adalah dari kaum wanita. Maka propaganda untuk keluar rumah dengan mode-mode baru dimunculkan terus oleh musuh-musuh Islam. Sampai jilbab yang itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran dan sudah mulai banyak orang mengamalkan dengan jilbab yang benar, diupayakan jilbabnya dengan seminimal mungkin. Bahkan dikatakan jilbab hanya sekedar sebagai pantas, memenuhi standar kepantasan. Pakaian yang memenuhi standar kepantasan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan liberal. Mengatakan jilbab sebagai pakaian yang memenuhi standar kepantasan. Itu saja. Kalau sudah dikatakan pantas, ya sudah. Berarti sudah pakai jilbab. Mengkaburkan pemahaman, pengertian jilbab di dalam Al-Quran. Dalam rangka untuk apa? Agar ke muslimah kalau keluar, sudah lepas jilbab. Yang penting pantas. Semua arah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terkait dengan kaum wanita, yang paling pokok adalah buka-bukaan. Membuka aurat keluar rumah. Ini merupakan serangan yang berat bagi kaum muslimin yang bisa menghancurkan umat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kaum wanita, fitnah yang bisa menghancurkan umat ini, dan semoga Allah tunjuki kita dan keluarga kita maupun kerabat kita dan kaum muslimin dan muslimat kepada kebaikan agamanya, dan Allah bimbing mereka kepada hal-hal yang menjadi kemaslahatan bagi agama dan umat ini. Mungkin itu yang kita baca malam ini sedikit. Semoga bermanfaat. Dan semoga tidak kemalaman. Akhirnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fikum.